Wow, luar biasa. Di Jalan Slamet Riyadi Rembang malam hari ini selalu berdangdut, selalu bergoyang ya. Atas undangan kehormatan daripada keluarga besar PO Kurniatran atas nama Bapak Haji Kurdi bersama Ibu Hajah Yuli Sekti Lestari mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga. Gak usah banyak bicara, Cow. Artis yang satu ini yang Anda tunggu-tunggu, juga yang Anda nanti-nanti. Biar sampean kagak penasaran, Ratu Oplosannya Indonesia, Cow. Sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur. Tentu ada PO Kurniatran, ada Ramayana, juga ada Merpati Syuting. Wiwi Sakita Nyu Palapa. Salam buat SMP Indonesia di SL Lambaikan Tangannya Bareng Halau. Spesial lagu ini request dari Sebul Aja. Buat SMP yang di belakang, kita goyang bareng-bareng ya. Percuma air kau siramkan, percuma bubu kau taburkan pada pohon bunga mati. Mati untuk selamanya. Terima kasih. Percuma terus kecil. Nyawer. Aku tidak percaya lagi adanya cinta yang suci. Moga bos kecil. Terima kasih.